Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa bisayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Ikhwanabidin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Am hasibta. Apakah engkau mengira an ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba, bahwa kisah tentang ashabul kahfi dan ar-raqim adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. It awal fityatu ilal kahfi. Ketika itu sejumlah pemuda berlindung ke gua. Faqalu, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, Rabb kami, berilah kami rahmat dari sisimu. Wahayyi' lana min amrina rasada. Dan berilah kami kemudahan dan bimbingan untuk perkara kami. Fadarabna ala adhanim fil kahfi sinina adada. Lalu kami bikin mereka tertidur dalam gua tersebut dalam waktu bertahun-tahun lamanya. Thumma ba'asnahum, kemudian kami bangunkan mereka. Lina'lama ayyul hisbaini as-salima labithu amada. Agar kami tahu siapa di antara dua pihak yang lebih bisa menghitung berapa lama mereka tinggal di gua itu. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, wa hadha al-istifham bi ma'na an-nafyi wa an-nahyi, ay la tadun anna atau la tadunna, ya, an al-qissat ashabil kahfi wa ma jara lahum ghoribatan ala ayatillah wa badi'atan fi hikmatih wa annahu la nadhira laha wa la mujanisa laha falillahi ta'ala min al-ayatil ajiba al-ghoribah ma huwa kasir. Ini adalah istifham yang mengandung makna nafi atau nahi. Jadi arti ayat itu ialah kamu jangan mengira bahwa kisah Ashabul Kahfi dan yang terjadi pada mereka adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang jarang terjadi, yang sangat indah hikmahnya. Tidak ada tandingannya, tidak ada yang sejenis dengannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak tanda-tanda kekuasaan yang menakjubkan dan jarang terjadi, yang lebih banyak lagi. Min jinsi ayatihi fi ashabil kahfi wa adham minha. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kisah Ashabul Kahfi, dan ada yang lebih besar lagi daripada kisah tersebut. Falam yazalillahu yuri ibadahu minal ayati fil afaqi wa fi anfusihim ma yatabayyanu bihil haqqu minal batil wal hadyu wal huda minal dalal. Walaysa al-murad bi hadha an-nahfi an takuna qissatu ashabil kahfi min al-ajaib bal hiya min ayatillahi al-ajibah fa innamal murad anna jinsaha katsirun jiddan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperlihatkan kepada hamba-hambanya tanda-tanda kekuasaannya di segala penjuru bumi dan juga pada diri mereka, yang dengan itu semakin jelas mana yang benar, mana yang batil, mana petunjuk, mana kesesatan. Yang dimaksud dengan penafian dalam ayat ini bahwa kisah Ashabul Kahfi bukanlah tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan, tapi hanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Jadi memang menakjubkan, tapi bukan yang paling menakjubkan. Karena yang dimaksud di sini ialah menunjukkan bahwa kisah yang sejenis dengan Ashabul Kahfi itu sangat banyak sekali. Fal wukuf ma'aha wahdaha fi maqamil ujbi wal istighrab naqsun fil ilm wal akli. Kalau membatasi hanya kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah yang dianggap paling menakjubkan dan yang paling mengherankan, berarti orang tadi dianggap kurang ilmu dan akalnya. Bal wadifatul mu'min at-tafakkur bi jami'i ayatillah allati da'allahul ibad ila tafakkur fiha fa innaha miftahul iman wa tariqul ilmi wal iqan. Akan tetapi tugas orang mukmin ialah merenungkan seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain, karena dengan cara itu bisa membuka keimanan bisa menjadi jalan untuk meningkatkan ilmu dan keyakinan. Wa adafahum lal kahfi alladhi wal gharfil jabal wa rukim ay al kitab alladhi qad rukimat fihi asma'uhum wa kisatuhum limulazamatihim lahu dahran tawilan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan para pemuda itu kepada lafaz al-kahfi yang mana maknanya adalah gua yang ada di gunung, dan lafaz ar-raqim yang maknanya ialah tulisan yang mana tertulis dalam kitab itu nama-nama Ashabul Kahfi dan kisah mereka. Dikarenakan Ashabul Kahfi berada di dalam gua itu dalam waktu yang sangat lama. Thumma dzakara qissatahum mujmalatan wa fassalaha ba'da dzalik. Kemudian Allah Ta'ala memulai kisah mereka secara global. Baru setelah itu diceritakan lagi setelahnya dengan rinci. Faqala id awal fityatu awis syababu ilal kahfi yuriduna bidhalika atahassuna wataharruza min fitnati qawmihim lahum. Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah, ay tusbituna biha wa tafaduna minas syar wa tuwaffiquna lil khair wa hayyi' lana min amrina rasyada, ay yassir lana kulla sababin musilin ila rusti wa aslih lana amra dinina wa dunyana fajama'u baina as-sa'i wal firar min al-fitnah ila mahallin yumkinu al-istighfa'u fi wa baina tadarruihim wa su'alihim lillahi taysira umurihim wa adamut ittikalihim al-anfusihim wa ala al-khalqi falidhalika istajaballahu du'aahum wa qayyabalahum ma'alam yakun fi hisabihim. Allah Ta'ala bercerita, ingatlah ketika para pemuda itu berlindung ke gua, mereka melakukan itu karena menginginkan tempat yang bisa menjaga mereka dari fitnah kaumnya. Mereka berdoa, ya Allah Rabb kami, berilah kami dari sisimu rahmat, yang mana engkau bisa meneguhkan kami dengan rahmatmu, menjaga kami dari kejahatan. Engkau memberi taufik kami untuk berbuat baik. Dan jadikanlah perkara kami mudah dan terbimbing. Yakni mudahkanlah bagi kami setiap usaha untuk mendapatkan bimbingan. Perbaikilah kami dalam urusan agama kami dan dunia kami. Mereka, Ashabul Kahfi, melakukan dua perkara sekaligus, yakni berusaha dan lari dari fitnah ke tempat yang memungkinkan bisa untuk bersembunyi dan mereka merendah dan memohon Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk urusan mereka, dan mereka tidak menyandarkan dengan kemampuan diri mereka, juga tidak menggantungkan bantuan makhluk. Oleh sebab itulah Allah mengabulkan doa mereka dan Allah Ta'ala melimpahkan untuk mereka sesuatu yang tidak terbayang dalam perhitungan mereka. Qala fadarabna ala adanihim fil kahfi ay anamnahum sinina adada waya salatu mi'ati sanatin wa tis'usinin wa fil naumil madkur khifdun likulubihim minal ittirabi wal khawf wa khifdun lahum min qawmihim waliyakuna ayatan bayyinatan. Maka kami tidurkan mereka di dalam gua itu. Jadi darabna ala adanihim itu anamnahum, ya. Kami tidurkan mereka dalam waktu beberapa tahun yang lama, yakni 309 tahun. Adapun faedah tidur yang disebutkan itu untuk menjaga hati mereka agar tidak gelisah dan takut, dan untuk menjaga mereka dari fitnah kaumnya, dan sebagai tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang nyata. Thumma ba'asnahum ay min naumihim lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada ay lina'lama ayyuhum ahsa limiddari muddatihim kama qala ta'ala wa kadhalika ba'asnahum liyatasa'alu bainahum al-ayah wa fil ilmi dimikdari lubatihim babtun lil hisab wa ma'rifatun dikamali kudratillahi ta'ala wa hikmatihi wa rahmatihi falau istamaru ala naumihim lam yahsud alittila ala syai' min dalika min kisotihim. Kemudian kami bangunkan mereka dari tidurnya agar kami mengetahui siapa di antara dua pihak yang lebih bisa menghitung lama mereka tinggal di gua, yakni agar kami tahu siapa di antara mereka yang bisa menghitung berapa lama mereka tinggal di gua itu. Seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka berapa lama tinggal di gua itu. Mengetahui berapa lama mereka tinggal di gua ini untuk memastikan hitungan dan untuk mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala, hikmahnya dan rahmatnya. Seandainya mereka terus tidur sampai kiamat, maka tidak ada faedah mengetahui kisah mereka sama sekali, ya. Nah, cuma tidur itu aja. Kalau bangun setelah tidur lama baru ada cerita, ya. Nah, Wallahu ta'ala biswab. Setelah kita membaca ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 dari surah Al-Kahfi, dan juga penjelasan dari As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Anna kisata ashabil kahfi. Anna kisata ashabil kahfi. Min jinsi ayatillah. Min jinsi ayatillah al-ajibah. Min jinsi ayatillahi al-ajibati. Baik. Lianna jinsaha kasir jiddan. Lianna jinsaha kasir jiddan. Bahwa kisah Ashabul Kahfi termasuk jenis ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Dan bahwa jenis ayat Allah yang menakjubkan itu banyak sekali. Nah. Baik. Ini dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa kisah Ashabul Kahfi adalah tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan. Yang benar bukan yang paling menakjubkan, tapi termasuk bagian dari ayat Allah yang menakjubkan. Karena kisah-kisah yang menakjubkan yang lain banyak. Nah, barakofikum. Al-faidatu asaniyah. Faedah yang kedua. Wazifatul mu'min. Wazifatul mu'mini. At-tafakkuru bijami'i ayatillah allati da'allahul ibadah ila tafakkur fiha fa'innaha miftahul iman wa tarikul ilmi wal iqan. Wadifatul mu'min at-tafakkuru bi jami'i ayatillah allati da'allahul ibadah ila tafakkuri fiha fa'innaha miftahul imani wa tarikul ilmi wal iqan. Tugas seorang mu'min ialah merenungkan seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menyeru hambanya untuk merenungkannya, karena hal itu bisa membuka keimanan, bisa sebagai jalan menuju ilmu dan keyakinan. Barakofikum. Baik. Jadi kita harus sering-sering membaca kisah-kisah yang menakjubkan. Juga harus sering melihat tanda-tanda Allah Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakjubkan. Karena dengan kita sering merenungkannya, mengambil ibrahnya, iman kita semakin bertambah. Keilmuan kita dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat. Dan di antaranya ialah dengan membaca kisah Ashabul Kahfi. Dengan itu kita akan terbuka mata kita dan mata hati kita bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sempurna. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Qala al-Aufi, qala al-Aufi an Ibni Abbasin, qala al-Aufi an Ibni Abbasin, am hasibta an ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Yaqulu, qala al-Aufi an Ibni Abbasin, am hasibta an ashabal kafi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Yaqulu alladhi ataituka minal ilmi was-sunnati wal-kitab. Alladhi ataituka minal ilmi was-sunnati wal-kitab afdalu min sya'ni ashabil kahfi war-raqim. Yaqulu alladhi ataituka minal ilmi was-sunnati wal-kitabi afdalu min sya'ni ashabil kahfi war-raqim. Zakarahu Ibnu Katsir fi tafsirihi. Zakarahu Ibnu Katsirin fi tafsirihi. Berkata Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan am hasibta an ashabal kafi war-raqim kanu min ayatin ajaba. Apakah kamu mengira bahwa cerita ashabul kafi dan ar-raqim termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan? Beliau menjelaskan maksudnya, apa yang aku berikan kepadamu berupa ilmu agama, berupa sunnah, berupa Al-Quran, Al-Kitab, itu lebih utama dari sekedar peristiwa Ashabul Kahfi War-Raqim. Semuanya menunjukkan bahwa supaya tidak ada kesan bahwa kisah Ashabul Kahfi itu adalah tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan, supaya kita yakin bahwa itu hanya yang kesekian saja dari tanda Allah yang menakjubkan. Tanda-tanda kuasa Allah yang lain yang lebih menakjubkan banyak. Bahkan yang lebih menakjubkan ketika kita mendapatkan anugerah memahami ilmu agama, memahami as-sunnah, memahami Al-Quran dengan baik. Lebih mengagumkan daripada peristiwa yang menimpa Ashabul Kahfi War-Rokim. Nah, mereka itu cuma ditidurkan, terus bangun. Yang menakjubkan itu tidurnya lama, gitu saja. Ya, nah, sejak itu aja, nggak usah kemudian dibikin cerita-cerita fiktif yang lain. Ya, nah, tidur dan bangun. Cuma yang menakjubkan itu tidurnya lama, sampai 309 tahun. Nah, tidur sehari penuh, baru bangun besoknya aja sudah menakjubkan. Ya. Ini 309 tahun tidur. Nah, sangat menakjubkan. Ya. Tapi dalam bab masalah tidur dan bangun. Orang ini menguasai ilmu agama, menguasai as-sunnah, menguasai Al-Quran dengan baik. Itu lebih mengagumkan daripada kisah Ashabul Kahfi War-Rokim. Nah, barakofikum. Itu dimaksud am hasibta an Ashabul Kahfi War-Rokim kanu min ayatina ajaba. Istifham tapi artinya nafi atau nahi. Artinya kamu jangan mengira kisah Ashabul Kahfi itu yang paling menakjubkan. Ya, masih banyak yang lebih menakjubkan lagi. Bahkan ketika engkau mendapat karunia berupa ilmu agama, memahami sunnah dengan baik, memahami Al-Quran dengan baik, itu lebih mengagumkan, lebih menakjubkan daripada mengalami peristiwa yang dialami oleh Ashabul Kahfi War-Rokim. Nah, Al-Faidatu Arabiyah. Amma al-kahfu fahuwa al-gharu fil jabal. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah fi tafsirihi fa qala al-mufassiruna wa al-maghatu fil jabal. Wa al-maghoratu. Pakai tak marbutoh. Al-maghoratu fil jabali. Illa annahu wasi'un. Illa annahu wasi'un. Fa'idha soghura. Fahuwa gharun. Fa'idha soghura fahuwa gharun. Berkata Ibnu Jauzi rahimah ta'ala. Nah, adapun Al-Kahfi itu ialah gua yang ada di gunung. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan. Al-Kahfi itu adalah gua yang ada di gunung. Hanya saja luas dalamnya, ya. Kalau sempit atau kecil namanya ghor. Kalau luas namanya kahfun, ya. Nah, berarti kahfun bentuk dari ghor. Cuma ghor lebih dipakai untuk yang sempit-sempit, yang kecil-kecil. Karena memang mayoritas gua itu sempit-sempit, ya. Nah, yang luas itu lapangan. Kalau gua pada umumnya di gunung-gunung, di bukit-bukit itu sempit, kecil-kecil. Tapi kalau sampai luas namanya al-kahfu. Baik. Al-faidatu al-khamisah. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. فأما الرقيم ففيه ستة أقوال فأما الرقيم ففيه ستة أقوال Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah. Adapun makna lafad ar-raqim, maka ada 6 pendapat. Ahaduha annahu lauhun min rasasin. Annahu lauhun min rasasin. Pakai shad dua-duanya. Kanat fihi, kanat fihi asma'ul fityati maktubatan. Annahu lauhun min rasasin kanat fihi asma'ul fityati maktubatan. Liya'lama. Liya'lama. Man. Liya'lama. Man. Ittola'a. Tala'a alaihim yauman minad dahari. Yauman minad dahari. Ma kisatuhum. Liya'lama. Man ittala'a alaihim yauman minad dahari. Ma kisatuhum. Qalahu Abu Salih an Ibn Abbas. Qalahu Abu Salih an Ibn Abbas. Pendapat yang pertama, ar-raqim adalah papan yang terbuat dari tembaga. Yang tertulis padanya daftar nama-nama pemuda Ashabul Kahfi. Namanya siapa saja tulis itu. Agar suatu ketika ada orang yang mengetahui tentang kisah mereka. Ya. Menurut kisah dalam tafsir yang menulis nama-nama Ashabul Kahfi di papan yang terbuat dari tembaga tadi, yang kemudian dikenal dengan Ar-Rakim, ini dua orang. Ya. Dua orang yang menyembunyikan keimanannya, yang mengetahui kepergian Ashabul Kahfi ketika dikejar oleh kaumnya. Ya. Dua orang ini tahu bahwa Ashabul Kahfi bersembunyi di gua. Karena lama enggak keluar-keluar dari gua. Dia pun berinisiatif untuk menulis daftar nama Ashabul Kahfi yang masuk gua itu dalam sebuah papan dari tembaga tadi. Agar suatu ketika kalau ada yang lewat ke situ tahu bahwa pernah ada dalam gua ini pemuda-pemuda yang tertulis namanya yang bersembunyi di dalamnya dari kejaran kaumnya. Ya, karena keimanan mereka. Karena terbuat dari tembaga, yo awet, ya kan? Nah, disebutkan dalam kisah, dalam tafsir, tembaga ini, atau papan tembaga ini, ada di bagian pintu Ashabul Kahfi. Pintu gua. Nah, barakofikum. Ini pendapat Abu Shalih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Asani annahu ismul qaryah. Annahu ismul qaryati allati kharaju minha. Allati kharaju minha. Qalahu Ka'bun. Qalahu Ka'bun. Pendapat yang kedua, Ar-Rakim itu adalah nama daerah yang ditinggalkan oleh Ashabul Kahfi. Menurut riwayat dalam tafsir-tafsir yang ada, bahwa Ashabul Kahfi itu sebetulnya adalah anak-anak dari bangsawan di daerah mereka, ya, yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama kaumnya, agama moyangnya. Nah, daerah tempat tinggalnya Ashabul Kahfi yang mereka tinggalkan itu, kampungnya Ashabul Kahfi, ya, kampung halamannya Ashabul Kahfi itu bernama Ar-Rakim. Ini pendapat Ka'ab. As-Faris Ismul Jabal. Ismul Jabali. Qalahu Al-Hasan wa Atiyah. Pakai Ain. Qalahu Al-Hasan wa Atiyatu. Pendapat yang ketiga, Ar-Rakim itu adalah nama gunung yang ada guanya, yang dimasuki oleh Ashabul Kahfi. Ini pendapat Al-Hasan dan Atiyah. Di gunung, tempat gua yang dimasuki Ashabul Kahfi, namanya Ar-Rakim. Ar-Rabi yang keempat, An-Narokima Ad-Dawatu. Pakai tamar buto. adawatu bilisanir rum. Bilisanir rum. An-narraqima adawatu bilisanir rum. Qalahu Ikrimah wa Mujahid fi riwayatin. Qalahu Ikrimah wa Mujahid fi riwayatin. Pendapat yang keempat, bahwa Ar-Raqim dalam bahasa Romawi itu artinya ialah tinta atau tempat tinta. Ad-dawatu itu tinta atau tempat tinta yang dipakai dua orang yang menyembunyikan keimanannya tadi ya, untuk menulis nama-nama apa ini? Ashabul Kahfi. Pakai tinta. Dan tempat tintanya ya. Nah, ini pendapat Ikrimah dan Mujahid dalam salah satu riwayat. Al-Khamis, Ismul Kalbi. Ismul Kalbi. Qalahu Sa'id bin Jubair. Qalahu Sa'id bin Jubair. Yang kelima, Ar-Raqim itu adalah nama anjingnya Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ketika berlindung ke gua itu diikuti oleh anjing ya, anjing mereka namanya Ar-Raqim. Ini pendapat Sa'id Ibn Jubair. As-Sadis, yang keenam, Ismul Wadi alladhi fihi al-kahfu. Ismul Wadi alladhi fihi al-kahfu. Qalahu Qatadah wa Dhahhak. Yang keenam, Ar-Raqim itu adalah nama lembah yang di situ ada gua Ashabul Kahfi. Nah, jadi lembah terus gunung ya. Nah, guanya itu ada di dekat lembahnya tadi. Barakalakum. Namanya Ar-Raqim. Warajih Al-Qawlul Awwal. Warajih Al-Qawlul Awwal. Wabihi Qala Ibnu Katsir. Wasa'di. Yang rajih adalah pendapat yang pertama, bahwa Ar-Raqim itu adalah papan terbuat dari tembaga yang tertulis padanya nama-nama Ashabul Kahfi. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir dan juga dipilih oleh As-Sa'di dalam tafsirnya. Sebagaimana yang kita baca tadi, Barakofikum. Di sini disebutkan, طيب وأضافه من القف الذي هو الغار في الجبل والرقيم أي الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم لملازمتهم له دهرا طويلا. نعم ya. Jadi Asy'ari Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya juga memilih pendapat yang pertama. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan istidlalnya kenapa kok Ar-Raqim itu cocoknya pendapat yang pertama. Karena Raqim dimakna markum. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, fi kitabim markum, ya, dalam kitab markum yang tertulis. Jadi rokim bimakna markum, artinya tertulis. Ini kaitannya sama apa ini? Papan untuk menulis dan tulisannya, ya. Sehingga rokim yang termasuk bentuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah papan tembaga yang terdapat padanya tulisan nama-nama Ashabul Kahfi. Barakofikum. Taib. Al-Faidatu. As-Sadisah. Yang ke-6. Faidah yang ke-6. Qawlu ta'ala fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi wa ya 300 sanatin wa tis'u sinin maka kami tidurkan mereka dalam gua itu dalam waktu bertahun-tahun lamanya. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yakni selama 309 tahun. InsyaAllah ya. Mengapa kita maknai dharabna ala adanihim? Kita bikin telinga mereka enggak bisa mendengar. Karena kalau sudah tidur enggak mendengar apa-apa, ya. Makanya itu ungkapan menidurkan itu. Kami buat telinga mereka tidak mendengar dalam gua itu. Itu maknanya ialah anamnahum. Ya, kami menidurkan mereka. Karena orang kalau sudah tidur gak dengar apa-apa, ya. Nah, soalnya kalau tidurnya gak pulas, masih dengar suara macam-macam, tidurnya gak pulas, gak khusyuk, mudah terbangun. Yang namanya meremblek, tidur bangun. Ashabul Kahfi ketika tidur gak bangun-bangun, sampai 309 tahun. Bukan bangun, tidur lagi. Bangun, minum, tidur lagi. Enggak. Tidur terus. Enggak bangun-bangun. Telinga mereka enggak dengar apa-apa. Barakallahu. Al-Faidatu As-Sabi'ah. Faidah yang ke-7. Qala Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsiri. Wa fil ilmi bimikdari lubthihim dhabtun lil hisabi wa ma'rifatun likamali kudratillahi ta'ala wa hikmatihi wa rahmatihi. Falau istabaru ala naumihim lam yahsul ittila' al-syai' min dalika min kisatihim. Berkata As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, mengetahui berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di gua, tidur di gua. Terdapat faedah. Yang pertama, untuk memastikan hitungan berapa lama tidurnya. Yang kedua, untuk mengetahui betapa sempurna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan rahmatnya, sampai dibikin tidur lama. Mereka enggak sakit, juga enggak mati, enggak kekeringan, enggak kelaparan dan lain-lain ya. Seandainya mereka tidur terus sampai kiamat, maka kisah mereka tidak menarik lagi. Nah, tidur sampai kiamat itu mati padahal barakum ya. Kayak orang tidur mudah enggak bangun-bangun lagi sampai kuburan sampai kiamat. Nah, tapi kalau tidur lama enggak bangun dikiranya mati ya. Nah. Terus dikubur, terus bangun muncul dari kuburan, nah, itu baru mengagetkan, ya kan? Sudah 10 tahun di kuburan, kamu kok muncul lagi? Aku enggak mati, tidur di dalam kuburan. Baru bangun 10 tahun kemudian, ya. Nah, kok dalam kuburan, langsung lompat. Itu baru menakjubkan, ya. Sama seperti ini, tidur lama. Kayak orang mati, ya kan? 309 tahun. Kok kemudian bangun? Nah, itu seru, ya. Nah. Seru, berarti. Tidur lama, terus bisa bangun lagi. Dalam kondisi sehat walafiat. Ya, seger waras. Barakafikum. Baru lapar. Cari makan, ya. Tapi uangnya ternyata sudah kuno. Ini bawa uang, cari makan. Ternyata kok semuanya berubah. Uang yang dibawa juga gak laku, sudah kuno, ya. Nah, baru sadar mereka kalau tidurnya itu sangat lama. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tolong ulangi pendapat tentang makna ar-raqim yang keempat dan yang keenam. Siap. Nah. Ada santri yang merintah ustadznya gue gini. Arabi an-raqim ad-dawatu bilisanir rum. Qalahu Ikrimah wa Mujahid di riwayah. Ar-Raqim itu maknanya ialah ad-dawatu, tinta atau tempat tinta. Bilisan Rum menurut bahasa Romawi. Jadi dalam bahasa Romawi Ar-Raqim itu maknanya tinta. Pendapat Ikrimah dan Mujahid dalam sebagian riwayat. Yang keenam, ismul wadi alladhi fil fihi al-kahfu. Ismul wadi alladhi fihi al-kahfu. Nama lembah yang di situ terdapat gua yang dipakai Ashabul Kahfi. Apa yang menyebabkan para pemuda itu keluar dari negerinya? Mohon jawabannya. Tadi itu jelas dalam tafsir yuridu nabi dalik at-takhassun wa taharus min fitnati qaumihim lahum. Mereka berlindung ke gua karena mereka mencari tempat untuk berlindung dari fitnah kaumnya. Jadi kaumnya itu kafir, musyrik, mereka beriman. Sementara kaumnya berkuasa. Siapa saja yang meninggalkan kepercayaan mereka, maka akan dapat siksaan dan penindasan. Ashabul Kahfi kabur berlindung dalam gua untuk menyelamatkan keimanan dan akidah mereka. Baik. Siapa saja nama-nama para pemuda Ashabul Kahfi, enggak penting. Ma fi faedah. Nah. Apakah semua orang Islam masuk ke dalam surga? Naam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku yang di kaum muslimin akan masuk surga kecuali yang enggak mau, ya. Yang enggak mau berarti yang murtad, yang kafir, yang enggak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah benar bumi itu ada 7 lapis? Langit juga 7 lapis. Betul. Barakofikum. Apa hukum memelihara anjing? Kalau untuk jaga binatang ternak di ladang, tempatkan di ladang, enggak apa-apa. Jaga sawah. Tapi kalau untuk dipelihara di rumah enggak boleh. Di mana letak gua Ashabul Kahfi? Barakofikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ma fi faedah. Enggak penting, ya. Yang penting gua. Ya. Jadi termasuk perkara-perkara Israiliyat. Nama guanya, kemudian letaknya di mana, macam-macam. Enggak terlalu penting. Yang paling penting ialah al-ibrah. Min tilkal kisah. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut, ya. Terus sebabnya dalam ayat Al-Quran, dalam hadis yang disebutkan nama tempatnya, ya, nama-nama Ashabul Kahfinya, ya, semuanya itu enggak terlalu penting. Sehingga yang lebih penting adalah kita bisa mengambil ibrahnya. Wallahu ta'ala abiswab, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.